Jika saya mau menjamak sholat duhur dan asar, misalnya saya mendapati sholat asar berjamaah di satu masjid, apakah saya boleh ikut sholat berjamaah? Dan yang sholat apa yang harus saya lakukan? Saya dahulukan. Iya. Jadi kalau kita hendak menjamak sholat duhur dan sholatul asar, datang ke masjid, melihat masjid, imam mengerjakan sholatul asar, tetap masuk. Masuk dan kita meniatkan sholat duhur. Kita meniatkan sholat az-zuhur. Walaupun imam mengerjakan sholatul asr, boleh. Berselisih niat, diperbolehkan. Hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW banyak berkenan tentang masalah ini. Setelah selesai, baru bangun kembali mengerjakan sholatul asr. Tidak boleh dibalik, ya. Karena sholat itu sudah ditetapkan secara berurutan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah.